should we get the jama payment in what type of jama payment should we get? Can one attain the madhapala only by ikatara samadhi? Yes, possible. In the Noble Gantaya, I have two types of meditation. One that is Vipassana Yanika, pure Vipika meditation, Vipassana meditation. Another that is Samatha Yanika, Samatha Vipika Vipassana meditation. So, Mahathira, in the Noble Gantaya, they take nature. It is waste of time to practice Samatha Dhyana. He want to be very, very quickly. Because of this reason, he practice four elements meditation only. Based on four elements meditation, they can attain up to excess concentration state. Based on this concentration, they decide to place the argument, materiality, argument, mentality, and they are called that. And they contemplate both formations as Nityatoka and systematically. Then they become arahats. Such arahats are mentioned in many sutras, especially in Sutima Sutta of Nityananda or the Sanyoka Pali. Di zaman Sambuddha, ada yang ada dua macam praktisi atau apa? Ya, ada dua macam pelaku meditasi, ada dua macam pengamal, yaitu vipassana yanika, yang kedua adalah samatha yanika. Di zaman Sambuddha pula, ada sejumlah bhikkhu, mereka ingin cepat-cepat mencapai kesucian. Oleh karena itu, Sambuddha hanya mengajarkan kepada mereka meditasi empat unsur. Dengan meditasi empat unsur ini, mereka hanya mencapai upacara samadhi. Dengan upacara samadhi ini, mereka mampu untuk melihat fenomena materi dan fenomena mental. Juga mampu untuk melihat anicca, dukkha, dan anatta. Ini disebutkan di dalam sejumlah sutta. Okay, another that is Samatha Yanika. He practice Samatha Dhyana before practicing Vipassana. Some meditators, they practice only Pachana. Based on Pachana concentration, they practice polygamous meditation and systematically. They center arguing materiality, arguing mentality, and they are causing. And they contemplate these formations as Nityatoka Naga Shastamati Vali. They may also become arahat. Jadi yang tadi itu adalah melalui Vipassana Yanika. Kemudian ada pula tipe murid yang kedua, yaitu Samatha Yanika. Mereka melakukan dulu samatha, meditasi samatha sebelum melakukan meditasi vipassana. Dan setelah mereka mencapai jhana, maka mereka bisa melihat fenomena materi, fenomena mental, dan juga prosesnya. Kemudian mereka mampu melihat anicca, dukkha, dan anatta dari berbagai fenomena tersebut. Dan akhirnya mereka mencapai kesucian. However, some meditators, they want to practice second jhana or third jhana or fourth jhana. Based on this fourth jhana, if they practice vipassana systematically, they will also become arahat. But some meditators, they want to practice all jhanas or attainments. Based on this jhana concentration, if they also practice vipassana systematically, they will also become arahat. So there are different disciples who had different ideas. Jadi yang pertama tadi itu dia mencapai jhana pertama, kemudian dia berusaha untuk melihat fenomena mental, fenomena materi dan prosesnya, kemudian melihat wilakhana yang ada pada berbagai fenomena tersebut, akhirnya dia mencapai kesucian. Kemudian bisa juga dia mencapai jhana yang kedua atau jhana ketiga atau jhana keempat, lantas dia melanjutkan dengan meditasi vipassana dengan melihat fenomena mental dan fenomena materi, melihat prosesnya, kemudian melihat anicca, dukkha dan anatta. Dan mereka ini masing-masing yang mencapai jhana 1, jhana 2, jhana 3, jhana 4 itu saat melanjutkannya dengan meditasi vipassana mereka bisa mencapai kesucian. Jadi macam-macam cara yang digunakan. Any question? Oh, yeah. Yeah. Yeah. Can you explain about the in the Patisamvita Raga says about the in the chapter of uncoupling about samatha and vipassana coupled together. Can you explain me about this? How the way to explain? Some meditators they already practice samatha. Especially each attainment, each has some jhana. When practicing vipassana, they must contemplate all mentality, all materiality, all mentality in their process as nitya, dukkha in another. When contemplating mentality, among mentalities, this each attainment are also included. When practice vipassana, occasionally they practice vajjana dhamma as anicca, dukkha and anatta, etc. When practice vipassana, if they want to contemplate vajjana dhamma as anicca, dukkha and anatta, how they should do? First, they must re-establish this vajjana concentration, again, samatha meditation object such as anthasina, etc. Many branch pajana, they contemplate pajana dhamma, they are before mental formation. These pajana dhamma, he contemplate them as nature, dukkha, and anatta. They again, they re-establish certain jhana, again, samatha object as meditation, as samatha meditation object, taken as samatha meditation object such as kathina, etc. Imagine from certain jhana, they contemplate certain jhana dhammas as nitya, dukkha and anatta. In this way, they enter into jhana and imagine from jhana, they contemplate jhana dhammas as nitya, dukkha and anatta systematically. Such type of practice is called yoga nata. Samatha and vipassana go together. Pertanyaannya adalah di dalam Patisamvida Magga, buku-buku Patisamvida Magga, ada disebutkan ada suatu cara untuk mencapai kesucian melalui samatha dan vipassana secara bersamaan. Jawaban dari Seadau adalah orang tersebut sesungguhnya dia sudah mencapai 8 jenis jhana. Pada saat dia sudah mampu untuk mencapai 8 jenis jhana ini, dia berusaha untuk melihat fenomena materi, kemudian fenomena mental dan prosesnya, kemudian melihat anicca, dukkha, anatta dari jhana tersebut. Misalnya Pada saat dia mencapai jhana yang pertama melalui misalnya kasina pana atau apa tathari kasina, dia berusaha untuk melihat jhana dhamma atau berbagai fenomena apa yang ada yang ditemui di dalam jhana tersebut dengan kacamata anicca, dengan melihat apa anicca, dukkha dan anattanya. Kemudian dia bisa juga memasuki jhana yang kedua, misalnya dengan kasina juga. Kemudian berusaha untuk melihat berbagai fenomena jhana ini dengan melihat aspek ininya, anicca, dukkha dan anattanya. Maka inilah yang disebut sebagai meditasi dengan samatha dan vipassana berjalan secara bersamaan. Point number our project. Before we get enlightened project, the brightest vipassana under the body screen, especially that part, pichimayama. He contemplates all ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes as nitya, dukkha, anatta, systematically, the whole last watch for many times, both internally and externally, especially with the 100,000 cosmic universe. Very wonderful vipassana. But at last, he re-established first jhana concentration. Imagine from first jhana concentration, he contemplates first jhana dhamma as nature, dukkha, and other than he becomes sotapanna. He realized nibbana first time, right? The thing we know about knowledge and approaching knowledge. Then he re-established second jhana. Imagine from second jhana he contemplates second jhana dhamma as anicca, dukkha, anatta. Other than at the end of his vipassana, he realized nibbana by svadharmi path and approaching knowledge. And then he began svadharmi vasudhakara. Again, he re-established the jhana concentration. Imagine from the jhana, he contemplates the jhana dhamma as anicca, dukkha, anatta. At the end of his vipassana, he said, anagami path in approaching knowledge, realizes nibbana. Other than he became anagami no ratana. Again, he re-established post jhana concentration. Imagine from post-jhana, he contemplates post-jhana dhamma as anicca, dukkha, anatta. And at the end of his vipassana, he said, ahampa improving knowledge arises. That ahampa improving knowledge realizes nibbana. But that ahampa knowledge associates with only knowledge, sabhinyata jnana. Other than he began enlightened Samma Sambhogha. This is how he practiced Yukha Nata, Samatha and Vipassana, both together. Sebagai contoh, Sang Buddha sendiri. Pada saat-saat menjelang pencapaian kebudaan atau pencapaian pencerahan sebagai seorang sama Sang Buddha, beliau melakukan meditasi Vipassana. Pada saat itu beliau berusaha untuk melihat sifat anicca, dukkha dan anatta dari fenomena materi, fenomena mental dan prosesnya, baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi beliau bahkan juga mampu untuk mengamati berbagai fenomena-fenomena itu yang berada di dalam berbagai tata surya lainnya, jadi mampu untuk melihat jutaan atau miliaran atau triliunan dari tata surya yang lainnya juga. Dan pada saat itu beliau pertama-tama mencapai memasuki jana yang pertama dulu, lantas berusaha untuk melihat anicca dukkha anatta dari berbagai jana dhamma atau berbagai fenomena jana yang dicapainya itu, lantas beliau mencapai tingkat kesucian sotapanna. Jadi untuk pertama kalinya mencapai melihat nibbana. Kemudian selanjutnya beliau memasuki jana yang kedua. Kemudian juga berusaha untuk melihat aspek anicca dukkha anatta dari jana dhammanya. Akhirnya beliau mencapai tingkat kesucian sakadagami. Kemudian selanjutnya beliau memasuki jana yang ketiga, melihat aspek anicca dukkha anatta dari jana dhamma yang dialaminya. Kemudian beliau mencapai tingkat kesucian anagami. Kemudian selanjutnya beliau memasuki jana keempat, kemudian melihat aspek anicca dukkha anatta dari jana dhamma yang dialaminya, dan akhirnya mencapai tingkat kesucian yang tertinggi sebagai seorang arhat. Cuma pada saat itu, selain beliau mencapai tingkat kesucian sebagai seorang arhat, tingkat kearahatan tersebut juga bersekutu dengan faktor yang disebut sebagai sabbanyuta nyana, yaitu kemahatahuan. Mungkin kalau sabba itu semua, nyuta itu mengetahui, ya mungkin kalau kita terjemahkan sebagai mahatahu. Nah, apa yang dilakukan oleh Sambuddha tersebut itu adalah penggabungan dari samatha dan vipassana, atau biasanya disebut juga sebagai cara yuga nada, metode yuga nada antara vipassana dan samatha. Kalau apa bahasa Mandarinnya, guan chuan ini. If you already, if you have already practiced eight samatha jhana, eight types of attainment. Very well, if you did not know about it, nor did not know about it.